Pendengar tercinta dimanapun berada, demi mengobati rindu kami pada anda dan lebih menjalin erat benang merah yang kita rentang, kembali Dharma Muda mempersembahkan sebuah cerita tragedi tentang kisah nyata kehidupan manusia. Siapakah dia? Jawabannya kami kemas dalam episode pertama, Kabar Kabur. Kabar Kabur, ide cerita dan sutradara pimpinan Dharma Muda, didukung para pelaku Nyi Uung Kuria, Nyi Vivin Wintarsi, Dek Nenty Ismawati, dengan jurukawit tunggal Nyi Ini Darini. Kabur, Juruskar, Yoyo Suwaryo dan Didi Darmadi dengan pelawak pentolan yang bakal menyajikan banyolan-banyolan segar, Wadolho Bego, Wagotrok, juga pelawak idola anda, Wajeprat Adi Surya. Kabur, kisah yang bertutur bagaimana beratnya sebuah ujian hidup, romantika cinta yang terpisah, namun semuanya berakhir dengan sukacita. Ilustrasi musik ditata apik Muhammad Darnya dengan penata gending handal Asep Sumardi. Kabur. Demikian saudara, sajam yang kami persembahkan buat anda. Asal kami, apabila terdapat kesamaan, apakah nama, tempat ataupun kejadian, bukanlah unsur kesengajaan, namun hanya kebetulan belaka. Akhirnya, kami segenap kru Dharma Muda, saya sendiri, Didi Darmadi pembawa cerita, menghaturkan selamat menikmati sebuah aktual dari kami dengan sebuah nomor drama, Kabar Kabur. Laksana air hujan yang dicurahkan dari atap langit dan akar-akaran menghisapnya, maka menghijaulah dedaunan, mekarlah bunga-bungaan. Namun pada akhirnya hijau daun akan kering dan rontok, bunga mekar berkembang menjadi layu, didera oleh keadaan dan waktu. Diceritakan dalam sebuah safari di mana kapal berlayar mengarungi lautan luas, konon saat itu alam menggambarkan suasana mencekam. Langit bergayut awan hitam legam berarak. Puting beliung amat begitu dahsyat. Gelombang pasang bergemuruh, mengamuk, seakan ingin mengempaskan semua yang ada di depannya. Akhirnya, kapal yang ditumpangi terguncang hebat dan pecah menghantam batu karang. Setahun kemudian, akibat bencana yang menimpa, banyak kerugian tak bisa terelakkan. Waktu tersita, kerugian materi tak terbilang jumlahnya. Terlebih-lebih, banyak nyawa yang tak bisa tertolong adalah sebuah pemandangan yang amat dramatis. Para wanita kehilangan suami tercinta. Sang anak meratap, menangis, merindukan belian ayahnya. Demikian gambaran keluarga yang satu ini. Segera kita ikuti jalan ceritanya. Thank you. ini bukti nasib sing lagi teralami. Cerita masalah cinta senang tapi mung sementara. Dudukkan tetap ini bukti. Thank you. Mimi kan sering ngomong nih, Ma. Nok masih cilik aja sok belajar nangga. Timbule nok, bakal wong sering ning tangga batur kesuwe. Ngeruhu omongan sing ora karuan omongan sing beli-beli. Kita terumah nih, Mi. Bawa jari tangga batur. Hajatan kan cilik. Kami ni uu, kami uu kan dua laki ya mi. Mama yoyo, mama nanti orang mi. Nanti. Mimi keder nok. Bahkan nok disuruh ngujar wong seje. Memang bener nok anak mimi lami. Sebab apa mimi arep kawin aku? Mama Yoyo di teka-teka nok. Mama Yoyo di balik-balik mau dijare. Sebab Mama Yoyo wis mati nok. Nok mati di duwe bapak nok. Mama mati nok. Nok muni mama Yoyo wis mati. Batine Mimi nok yakin anane mama Yoyo mati. Dipercaya nok. Ampun. Ampun kita harus ngelengahkan anak pada rundingan kekumpulan sing brikaruan. Coba uung dengan menjawab tangga-tangga pada teka pada rarewan ning bapak doho ana sing gawe tarung ana sing njali alat-alat dapur kanggo persiapan pinang ora-ora penangki langkah wong tua sing bakal nyengsarakaken anak tapi gak pengen wong tua nyenengaken karo anak tapi sing dadi anak orang ngerti sama sekali. Tapi ngerti anak dan mama tujuan mengkong. Tapi karena pribadi aku lagi gak duwe laki. Kaya Yogi pernah nyakiti mak. Beli pernah gawe larani kula. Tuli gak kula duwe anak mak. Najan pribadi bebatin di bisa kula dipisahkan karo kang Yoyo mak. Si ama si ngeling-ngeling Yoyo bah. Setahun lui Yoyo ninggalakan sila. Teman ora-ora pengen. Kabar kenyata kudu kabar bohong. Yoyo wis mati. Tapi masih dieling-eling bae. Mama enggak calon laki kanggo sila bakal salah. Wonge ganteng perusahaane pirang-pirang. Waduh lo bakal ngecewakaken sila. Tapi bakal wong mati kuma. Lamun dikubur nih di kuburan. Lamun wis mati kudu ana batang nih di bang. Kula kan beli weru wujud kang Yoyo kaya ngapa ma. Masih ngeremeh bae cangkem. Ning laut tabrakan kapale ndak batek. Dadi sewalang-walang boro-boro kapet batang. Gelatiku sampai berbulan-bulan gak kasih ketemu. Wis seki memanggain sira uung. Sira kudu nurut nih omongannya kita sih jadi wong tua. Masalah nanti mah gampang urusannya mama. Masalah nanti gampang harap dia apa kena ma. Sekali anak mah tetep aneh ma. Panti asuhan kan akeh. Ya dititipakan bayang dingin. Kanggo sementara kin. Toli sira ku nanti aja lewat ngaku. Pokok itu mbak ke sila, mimpinnya sila. Mimi, nanti paling aku neng mimpi. Nanti, senajan jari mama di. Mimpi belakang aku, mimpi tetap naku. yang aku sekian. Tapi mengko mulai sirawuti papa pasang tulung aja ngaku nanti anak sirak. Oma pesennya mama perawan gadis sirak. Mama pribadi pula kedua laki dua anak masa kudu ngaku gadis mak. Rumah tangga tiba-tiba bakal sedih narong dina bakal selawase bakal selamat mabokat weru akhir pribin mak weru baik ngomong semati di mas weru sih di dalam aduh si raki toli gimana daripada mesum baik pribin sih si raki di nanti diwarai aja lo kak nanti lo kak mungkin tapi pribin beka mana jalan ke nini uu ya tapi si raki wajah manu nenek malu nenek belajar ini cinta apa sih ma segaling ma mama putunya cuma si jibri beli oke ma tapi sengit penghalang terus mana mancing gak menggawe tangkang di dapur bebasuk piring, bebasuk pakaian bak apa dia sini tapi nanti orang elok menggawe ma menggawe menggawe belajar mumpung masih cilik ambar kecilnya pintar mau sejen baik sih mak ya sekaruan barang tentu uang sejen pada rewang sing sabar ya ini bisa sampai hati anaknya kenapa kau menggawe di perskan mengapa ayo nanti nanti mana mana awas ya bakal ngaku-ngaku hukum pokoknya sirak takut nanti aja mangkat-mangkat ya nak orang nanti aja biang-biang ya nak kuambilnya sih besok aja diang ini dewek kanok sayang eman dengan anak emong bisa karo anak ya mak karena mama nedek mama denen no kecem rungokan suara ini apa? Suara motor, mobil, berarti jelas kinti pasrahan kinti tegak nanti jadian mana kancing? Di dapur kah? Nih, gue gak kerja ya ya bisa makan guri ya no bagian gak apa-apa jamak ya nok ya ayo jadian uung tolis sirak ada mesum baik mana dandang tapak kahun jopal air mawon lingkun kamar kamar singa pura pura perhias mustahak kabe mama bakal pribe nih kira bakal mungkin nanti wih tenang jadian urusannya kita assalamualaikum waalaikumsalam hahaha pengantin ah kula calon pengantin, kula calon pengantin, kula calon pengantin ini mama doho sing paling ganteng kabeh ya. Anu pun di Jipang, di Jipang, di Jipang dingin. Apa sing perlu diperusakan? Nunggu waktu kaya kaya wis bosen. Wis langkah sing disawang. Wis langkah sing disayang. Mungbe cita-cita singgi tercapai. Ya Allah, memang urip serba sulah. Lama menghadapi masalah. Ya, banyak mata singgah di saksi pertama. Hati singgah di pegangan. No. Kek mama dengan Tino, mama harus kepengen nemoni. Dudu mama beli sayang lo, cuman mama isin kenang cerita, isin kenang beja. Tujuan si rumah Arab mangkat luru usaha, tapi akhirnya ning dalam kena musibah. Ya, terserah si Kang Kuasa. Dengar, nanti temen kita barang sekian ya. Ning dunia ku kaya wis beli nyata, beli de batur ya blena, dua batur ya blena. Mung baturku seneng bakal lagi subur, padang aku sedulur. Eh wayai kita sengsara, kabeh pada ninggalungan. Poli kita kira dilekase ngapa? Ah, kaya Yosuk. Cih, kok diminat? Salam dalam apa nih wong ngomong, siapa sih? Apa salah mata, apa salah ndelong kita? Hah? Ah, lambung ya Yosuk. Tapi kabar Yosuk ini gawat mati. Tapi bener kan? Yo, Bang Jojo, Bang Jeprat. Si yo yo. Iya, Bang Jojo. Allah. Ya Allah, yo yo, beri disangka yo. Kita nyen bakal ketemu maling anu maning karo sira yo. Kita sampe tok jagate yo ngolati sira. Iya. Tapi aja sira mati yo, sampe wis manjing ning korong anu koran. Geger jagat, yo yo mati kita kepenasaran kenapa batu kan muka di sira-sira. Iya, Bang. Kali-kali sirane mas hurip ya yo. Alhamdulillah. Masalah umur duduk jaminan manusia man. Bener yo. Duduk ukuran harta lan musibah, tapi ukuran Tuhan. Semalam hati ceng saya meminta doa ke tuan yo. Setelah geger yo yo mati nabrakan, kita tu langsung nimbok ilah yo man. Ni sekurip di negara kan. Iya. Ning mimi apa yo kak? Yo teka mana kita ngomong nangis ya sewaya-waya durung mana aja kabar Jeprat kita langsung nemoni bos Narto yuk ya sekurip lah tangga nira ya langkah jawaban sehingga anak cuma cucuran air mata yuk jadi kita ki mendi akhirnya ketemu nih kene karo sira ya syukur yuk hari masih urip mah Bang Jeprat sengaja ngerti kula apa arpen timen eh yuk di samping kita usaha yo sengaja ngolati sira kena rasa penasaran teka kita mengeretan nemoni iya cukup man iya teka menolangka panik yo iya ku bener-bener yo wong seniman yo bakal lagi tenar ya disanjung ora bakal lagi beli payu ya merungkung gini man urip si beli aneh. Lamun kita sengsara disalahkan, lamun kita duwe keluwihan lan sugih serba salah. Lagi melarat ya bonggan si Ramayo jam melarat kedengin lembay sih. Kawin boy demenan lo ya bonggan jam melarat. Pun barang kita sadalui serba salah. Wong utang belum dinyiti, wong nakoni beli semauri beli ketuk beli kerubu disapa sombong. Boro-boro sira yo, sing dadi seni laris. Kita sing beli payu kagak tanggap pating belendeng. Apa? Bakal utangnya bloli yang ting hiong kaya tawon. Utang tanah ki. Baru sira ko. Iya, sira. Ya, ngomong-ngomong sira ki wis pirang tahun beli balik. Setahun luwi bae man. Lah setelah sira ketemu karo kita retakon karo sira. Sira wis pernah balik, durung. Durung. Temenan. Durung. Lamun kita ngupai bejaning sira, sira percaya beli kira-kira. Man, ari sahabat batur kuluing sing sedulur man. Lamun mama mai kabar sing enak lan benak terusaken man, kabar apa man? Eh, mengenai lo, kita antas takkan yang ngumai mertua nira. Iya. Setelah kabar berita nih sira kang buruk mengkonon, kita langsung penasaran. Terus pas teka mono ringu memerkuan hilang yo wow gila lagi apa wow jadi kita kira nambah lumpruk sira yo ada yang buah apa kabar ingin mang kabar apa mang tersangka nih kita lagi nyelamati siran yang kebeja mati wah terus kabar apa yo arep ngawinakan rabi nih ya hah oh kawin oh rabi nih arep dikawinakan yo mang mama gak jaga hancur perasaan aja gak keteng pendelengan man yuk. Kabar bener tetap pergawe-gawean mas. Sing percayalah yuk. Bokat sirap dipercayakan kita. Kita wani disumpah. Anas sakile yuk. Kapan-kapan sirap teka mangkandang aur. Takon anak nih Padirman. Melu kalau kita mono. Ya Allah. Apa sing terjadi? Wis mulanya sekian mengkenen yuk. Tujuannya sirar pendek. Sekian kelanjutannya. Tujuannya mama mau nasi arep balik man. Dari kin balik mata beli man. Yoyo lah menurut nih karo kita. Yoyo balik mang mertuanira. Dari kita balik man. Priwen bener ya. Priwen carane. Lamun toh iya wong wadung tega. Tanpa masalah. Kok sampai bisa ngelah. Padahal kita makasih rumah. Tujuannya kan gua anak dan ragu. Wes ayo. Sekian aja Rishen, teka mana? Oh, pengantin teka. Ayo, para pajangan, OB, KB. Disambut ya, disambut. Ayo, kawan-kawan itu. Kawan-kawan itu. Kawan-kawan itu. Kawan-kawan itu. Ayo, ajak panggil dalam orang kalian ya. Pakai numpet cilik ke amot. Batur. Kita ganja babe dikit ya. Engko kita mancing garap masrak nang pengantin lanang ning bapane pengantin wadon ning bapak doro. Salah siji bae ya. Pamane. Punten. Mangga. Wadoro. Alhamdulillah. Waras ta? Waras. Kenalakanlah kula sebagai wakil bapaknya nganten lanang. Kang Maside bade masrak nang pengantin lanang ning bapak doho kono. Sekalian bakta pasra anak kedik bikin seperangkap gawane pengantin lanang mangga supados ditampi ning bapak doho. Terima ya Yon ya. Bikin bupawaline bikin dandanan pengantin wadone bikin dandanan nganggo sampeane sepengatem komplit arane. Berarti yang kita kedik ana ya. Oh pasti. Lamine galarene misi bapak doho. Bapule boten istilahnya boten kurang apa-apa. Masalah dunia, masalah harta mah padu nganggo pasrahane Darmadi ki mangga bulan iki pasrah ning sampean. Ya wis tak terima kabeh. Bokat kah Darmadi tingkah lakune napa kurang sopan njaluk pemakluk mewawon bapak doho. Karena bapak Darmadi iki pokoke lah Iku toliku ngelerekanku, diinuku banyunyaku. Sekalian boleh melu permisi gini wak. Melu permisi? Ya melu bareng ngaterakan si maune. Nah pulang ya rencana pengantin lanang. Iya. Sedulure si ngeretanku lo namanya sepul. Iya. Ya sedere ke kata. Terus mamaku salamun. Iya. Si serbon, papa Rian. Karena ya biasa kumpul kabe. Kumpul kabe. Pokoknya mat, batu-batu rejidi, pira-pira tersebar mat. Ning Cirebon, ning Indramayu, terutama sing daerah Jambak, rencang-rencang kula, atama. Sing Kertas Maya, pira-pira. Sing Eretan, pira-pira. Oh ya Didi, anak gaul mat. Ya pantes. Sakin mangga kula bade. Ilar. Oh, nggih, liwate mbah Pangkir mata wah sepanggil. Orang dekat ora. Oh, mboten mbah sampun kesusahan. Mangga, sedaya kok. Sedaya mangga. Ya, permisi, Pak. Kesuwun ya, Cung ya, kesuwun ya. Nah, pengantin lanang ditinggal ya, Mang Mardi ya. Kesuwun, Mang Mardi. segala doa restu ne, segala partisipasi ne Mang Mardi ngiring kula tenaning kumai Mama Doho. Awas hati-hati malam pertama. Malam pertama? Iya. Oh, biasa. Ini udah paham, Ma. Udah paham itu. Ambele dikencengi dingin ambele. Biar ya. Biar apa? Biar mesra itu. Biar mesra. Kecampur ngomrono baik pun. Jadi. Hati-hati Mang ninggalan ya, Mang ya. Iya, selamat tinggal sayang. Dadah. Hei, Mama Doho. Ya. Gimana kabarnya, Ma? Bagus, baik-baik aja. Mama bahagia, Ma? Ya, bahagia. Bahagia? Senang. Oh. Mama saya katakan kenapa Mama bahagia dan juga perasaan Didi yang teramat bahagia. Karena cita-cita harapannya Didi udah terkabul, Ma. Iya, benar. Dari semenjak semula Didi udah punya cita-cita. Kapankah terlaksana? Terlaksana dengan anaknya Mama Doho yang merupakan kembang desa. Oh, benar. Sekarang sebentar lagi saya jadi calon sang suami. Mama bahagia, bangga dalam penampilannya Didi, Ma. Oh, ya jelas bangga. Mama seneng gue mantan tuh Didi, Ma. Lagi pengen-pengennya Didi enak. Jangan salah gitu, Ma. Didi udah siap dalam segalanya. Iya. Kalau Mama membutuhkan dana, apakah dana perhajatan, dana apa segalanya yang menyangkut kehidupan Mana, bilang, tinggal cek, teken. Didi siap membantu, Ma. Ma, ya kan? Hari calon istri ini kula pun, Ma. Oh ya, anak. Lagi di Riyadh. Maklum, Ma. Kula yang rindu, ya, Ma. Kalau ya, yang mengundang ya. Ma, lagi siki, temu Nana bakal pengantin lanang. Ya, suruh nemoni, Ma. Halo, Ya, Mas. Cinta dengan penampilan saya, Ya, digawe cinta baiklah. Ya, iya. Seneng ya, berdampingan hidup dengan saya? Ya, harus digawe seneng, baik. Udah siap segalanya? Ya, harus digawe siap ya, bisa. Ya, siap, mau saya belum. Mama! Mama Doho! Ada ngiringan. Kenapa, Ma? Bahasa gak manis. Jadi gak biasa kan, tapi orang-orang demikian, Ma. Ada salah paham. Maklum, buang kampung toh di arah ketemu kalau bukan Grogi ya, Maya? Iya. Grogi. Anak, Ma. Hah? Anak-anak aja kan, anak-anak punya anak. Mama! Kapan lagi di? Kau pengen pindah Belanak, Ma? Orang-orang pengen pindah Belanak. Tinggal bilang sama Didi, jalankan pindah Belanak. Yang pikir enak, Didi siap. Budek temen sih, Ma. Oong ingin gudek, Ma. Jogjakarta gudek. Saya belikan, Ma. Berapa harga gudek? Orang-orang yang gudek. Nanti, Ma, nanti. Oh, mana nanti? Oong, kecil sepeniti. Hati-hati, makanya kalau pakai ini kebaya. Oong, ajak anda berfungsi. Tolira itu aja merangut baik senyum. Nah, iya. Lah, onon. Tapi kedudu mana sih aku di rumah? Ya pakainya. Aduh, bucak itu. Ilmu parah. Jalur kapak sih lah. Mama, kalau bisik-bisik bagi-bagi sama Didi dong. Bisik-bisik tetangga kayak, bisik-bisik kekasih kayak apa dong? Duduk bisik-bisik karena anu jake sisi ke. Ake sisi ke? Iya. Didi ake sisi ke? Usah atus mah sembarangan. Sadus gini kan dong. Begini, Ma. Seraya dana-dana yang akan menunjang perkawinan Didi, siapkan segalanya. Wih, saya akan mencucurkan dana 10 juta buat pesta perkawinan Didi. Wih, siap. Cuma Didi punya kaul. Kaul? Punya kaul yang pasti Didi tepati. Kalau Didi dapat jodoh, ya, ingin dipentaskan Tarling Dharma Muda, Ma. Oh, no. Biar marah, Ma. Biar meriah, Ma. Laterlah ambak, tenang, baik. Silap-silap ngomong apa, Uung, jaduk apa, yuk. Mas Didi. Halo, gimana, saya? Kula pengen takon nih sampean ya, Mas. Siap. Sampean kenalin di baru minggu kulak, Mas. Bahasa itu bahasa yang kurang bersahabat, tuh. Didi kenal semenjak dulu, selalu mengikuti kemana aku pergi. Terlintas dalam benak Didi, siapakah gerangan anak yang begitu cantik? Ditanya, anaknya Mama Doho. Ya udah, Didi langsung menyuruh Mama untuk meminangnya. Sekarang udah terlaksana, Mas Didi, sampean di bakal kecewa. Udah saya pikirkan model kula. Mesti perhitungkan untung lan rugine. Wis aja ngomong baik, mana siapakan kamerka nomor siji dan nomor loro ngene. Jadi diberesin. Iya, Mak. Gigine wis gatel. Oh, jadi gatel. Ini gatel sama dipukul kalau. Wis, ayo jadi mancing-mancing. Ya, ayo, Mas. Sampai yang bisa duit nakas sih, Mas Labi, nama buka temen. Maklum, dulu aduh santri duit isi. Pucuk cinta ulang tiba. Segala harapan, segala cita-cita ini didi wis terlaksana. Uung, sakian wis dadi saksi. Wisah segalanya. Mulai dinakian, Mas Didi jadi calon, jadi lakine Uung. Uung jadi istrine Didi. Lamun pilkene pilihan Uung. Lamun Mas Didi ngunjang yayang pilihan. Yayang, yayang, yayang. Ya apa jare sampean bae, Mas? Mak, kula dodok isin, maaf. Masa dodok isin? Allah kiji isin. Iki yang pama dodok, Mas. Di mana, Mak? Oh, puyeng, belikan koyo, Mak. Belikan obat supaya dia tidak puyeng sakit, supaya tidak sakit sehat ya. Ora, ora puyeng. Saya Uung saya, Uung saya, Uung saya. Iya, Mas. Tunjukkan muka Uung yang senyum, yang manis, yang ramah. Ini kan masa-masa bahagia. Pesta marak, meriah. Pasukan-pasukan dan para undangan yang datang adalah orang-orang konglomerat. Jadi Uung tunjukkan kemesraan dengan Mas Didi dong. Jangan mumpul aja. Mas Didi malu sama mereka-mereka teman-teman Mas Didi. Ya wis yo, Mas. Laki masih suatu yang menggenen. Kau-kau pribin sih, Mas. Saya minta, bukan saya memaksa. Ini kan masa-masa bahagia kita berdua. Boro-boro kayak mempelai orang lain. Suap-suapan ke, apa ke. Ya duduk kurang bisa watak makanya sampai orang lima, Pak Mas. Kita nih nyesel, Kita nih nyesel. Uungnya kok kayak konon. Ya wis, tinggal seneng ya, ayo, Mas. Dari sampean ngomong belakang lamun ya wis, ayo. Sayang, Mas Didi ngerti bahwa anane merenggut teh Uung, anak hubungannya kalau penjalukan. Pengen jaluk apa? Terbuka. Mas Didi siap. Siap membantu, siap memperhatikan, siap nyumponi jalukan Uung. Kula cukup, Mas, gue pengen jaluk apa-apa. Oh iya, pengen bulan madu. Ning luar negeri. Ning Amerika, dengan Los Angeles, ning Prancis, ning Roma, dengan makanan-makanan yang khas mereka. Silakan. Mau, Mas, mana-mana numpak kapal bokat black tuh. Oh, barangkali Uung ingin kemewahan. Misalnya, ingin saya kasih hadiah rumah gedung ataupun kendaraan yang amat begitu mewah. Sedan baby bands. Ya, wis gampang masalah kunci, Mas. Lagi lemes baik sih, Mas, lagi. Kok kenapa, lemes, lemes, lemes. Sabar dong. Ntar kalau tidak kita berduaan diranjak, baru lemes itu namanya nikmat. Mak, ini asik, Mak. Apa sih, Mak? Ika delengan Mas apa, Mak? Delengan-delengan apa, Nek? Kayak Mas Yoyo, Mak. Yoyo? Ika delengan, Mak. Hah? Mertua! Ya! Uung bilang ingin minta bakso. Belikan, Mak. Berapa mangkuk dia mau? 7 kuno, Ten. Oh iya? Pengen bobo. Pengen bobo. Sabar lo ya, ya. Ntar malam kita bobo, masih banyak tamu. Ntar kalau kita bobo di obo-obo. Ya, sampean kuping aduh temen sih, Mas. Kita dengan Mak. Nah, kula nemoni ya, Mak. Nemoni? Tenang baik sih. Urusan emang, Mak. Kan terus setahun luwih, Uung. Mas, aja dianggap sepele itu, Mak. Sepele? Ya tapi kan Mama kan bertanggung jawab segala-galanya. Berarti ke Mama salahi, Mak. Berat apa napa, apa hukum apa kalau Mama, ayo Mama wani ngadepi segala-galanya. Lamun gue nuntut. Mama terlalu, Mak. tapi sila mengko nemoni kita ngobrol karo lah ini lah ya. Sila maksa pengen nemoni yoyo. Kula maksa mak. Maksa. Cari kula ya cari kula sih mak. Apa sampai terjadi mungkinnya? Mertua. Ya. Di mana mertua? Permintaan udah dikabulkan. Ah, anu jenang. Di mana? Karena batu-batu itu pada tekak abe kumpul kene batu kuliah. Oh iya silakan, saya hormati dia. Oh iya, boleh. Ya yus, mangkat. Bener-bener man, apa sih dah waktu lama? Ya Allah, untegan. Tegel nih, mang. Kudu priwen kula mang. Mantel dulu ya. Ya. Priwen. Sul, kita salah izin sisir ya gini. Izin apa mang? Tak pentung baik ini mertua nira karo lakinya Uung. Aja mang. Wis, beres loro-loro nang. Aja mang. Mang. Uman. Tanpa salah. Tega wong wadon nyakiti wong lanang. Hanya karena mungkin beli pada laki sakit mungkin tak delengung ngegaga mungkin sugi harta ya mang. Kita harus bisa pertemuan gini yo. Sebab beli sirat darah gini terjadi mengenai gini. Riwin kita kepada apa gini pernah dilarang gini yang mau. Mamang pernah disakiti. Wis yo asal sirat urusan anak kita apa kena bawa kita apa apa. Aja mang. Yo harus gatel gini yo tangan gini. Sama anak punya mami. Kita sama bersirat ya. Engkau nunggu baik mama. Kang Yoyo, maafkan kula ya Kang. Kula sampai bisa mengginin Kang karena mama doa Kang. Kenapa Kang Yoyo dibalik-balik Kang? Si Moradir sangka gawe solayani. Tangisane Uung wis ijin karo tangisan bengi. Saking nangis mungkin Uung bahagia karena Uung tas atau lagi jadi raja. Ora sangka Uung kaya wong mimpi, kaya wong dongeng. Uung lagi tekat tas ngadepi masalah balik ning rumah wong wadon lagi jadi raja. Tega Uung. Kula sing tega kan, tapi mama doho gara-gara kula bisa mengkene. Dia bisa ngomong apa-apa kan mama wis mengkene. Kusa narima sa. Mang jepret, bilang roh. Apa bener? Uung jek kawin maning duduk karena Uung jek karena bapane. Jare kula mau beli ya mang ya. Sore Uung ya, iya. Aduh, yo kemarin kantong cilik. Walesan gini yo, anu alesan. Bener mang beli alesan mang. Ya umpama aneh, bagian wong tua maksa gak bakal anak beli gelem aku ngomong apa maning ikatan formal kan kula kan masih laki ini ya mang. Ya bener. Kali untung bola nang sih sabar. Kita mau aduh, wis gatel salah kawak ini yo. Habis mangkat si kene baik kang jaring kene yumong bagian kawin gak kang. Kula gerung pernah bebarengan apa-apa bater gak kang. Mimi nenok dan dia kawin terus. Pada saling mimi ya bagian ya. Kan mimi sih lagi kan ada pariwisata. Bukan istri kan kodonya. ada sedih mana ya. Mau aja nangis ya, Nok. Nok. Mama ini Nok jare mati jare kena musibah, Nok. Sakit masih urip, Nok. Mama ini Nok, mama nenok nanti mama yoyo, Nok. Mama. Sapa, Om? Sapa, Om? Masa samar sampean anak sampean anak nanti, Kak. Nok nanti. Iya, mama yoyo. Nanti. Mama. Anaknya mama, Nok. Mama sayang, Nok. Langkah wong tua sing dee maning anak. Cuma, Nok, waktu sing misalkan duduk hendak mama. Mungkin wis nasib Nok karo mama. Tapi mama agak disangka tega nih, Nok. Mama sayang, Nok. Siapa, Nok? Ma. Hah? Kula dua anak. Anak iya? Iya, Nok. Sudah wis dua anak? Wis anaknya wong wadon, Nok. Prabini ra kawinan wis dua anak. Wis sungguh tega. Sungguh tega sampai hati rencana kami mana yoyo kita mau permisi, Nok. Undi, Ma. Ngene wis aku ndeleme. Nanti. Nok sebenarnya kan seneng, Nok. Mimi Nok lagi dari pengantin. Kok Nok pakaiannya pada kotor kabe. Katone pucat, Nok. Orang sendal-sendal aja. Aja mana ngangguk mati bagus, Ma. Apa sih, Nok? Nanti kok masih ngasuk di rumangan. Ya Allah. Nanti ini gak berbahaya, Ma. Basuh piring. Nah, apa sih, Nok? Nini Uu, Ma. Kawinan kok gak punya perawan. Perawan? Nanti beling aku neng meme, Ma. Ya Allah. Mama, kawin kakak sebelumnya. Nanti ama lupa ya, Ma. Iya. Oh. Nonka. Satuan gak emaning anak. Tapi sira manusia beli eman dan beli ngaku nih anak. Terlalu. Apa sih yang tega bahagia di atas air mata, di atas tangisan anak? Ya Allah, duduk manusia bakal mengon pikiran. Teti, melu di mama ya, Nok? Teti melu bayi, Ma. Aja, Nok. Aja melu di mama, Mani. Kak Yoyo, kok ada yang bisa ngomong apa-apa, Pak Kusikir? Bagian beli apa-apa, Nok? Nok makaro mama. Tekadnya mama beli bakal kawin maning. Upama dur nemu wadon sing bakal emaning anak. Aja, Kak, aja digawa. Mama. Kau ini gini baik karo sekolah, Kak. Aja mangkat, Nok. Oke. Beli, Nak. Menang ya, Nak. Menang dingin. Mama garapan. Namun para tamu Bapak Haji kabeh lagi pada tekan. Oh iya, Ma, jadi kewajiban. Silakan Mama menerima tamu. Sementara biarkan saya lagi asik istri ya, Ma ya. Iya. Silakan, Ma. Terlalu. Terlalu. Ma, apa kan ya, Kak? Apa beli kelingan nyusun? Apa beli kelingan ngandung? Cerih bayar. Bagi, Nok. Nok, mau katis kuduni, Nok. Nanti mau mana lu ning Mimi? Iya, Nok. Mimi orang yang mana nanti, Ma. Aja melu mama ya, Nok. Mopi. Nok sebelah sing Mimi, Nok. Mimi emang sayang cuma ning lapi, Mimi. Gara-gara mama bisa mungkin, Nok. Boong. Wih, aja gila gini. Umbar. Bukan nanti harap melu karo yoyo. Tari mangkat, baik. Mama, jangan aku digawas sih, Pak. Bagus ya, Yo. Bagus, Cirapu. Kayak penghalang melun, nenggene. Wuruh, anak ria-ria. Bisa teka menek, berikala misi, Cirapu Rahila, Yo. Dasar dalang, enggak. mama. Kulagama buruan ningkene lagi seneng, ningkene lagi bunga-bunga lan pesta. Kula bi mungkin teka mene, kula bisa teka karena priben bayang uung masih jadi kewajiban kula. Apa maning anak darah daging kula ma? Ya tapi silakan ninggal kan beli sebulan rembulan, wis tahun luwi. Masa bener tamong rumah tangga mengkonon tu? Langka mak uang lanang sing beli pengen nyenakan keluar. Langka bapak sing beli pengen nyenakan anak. Cuman priben bayang arwah. Musibah, masalah kabe dihadapi mak. Ya, alasan musibah, musibah dasar dalang si ngolak. Oli duit kanggo tuku inung-inungan. Ndir sekitaku kaya apa sih? Dikirimi mantu dalangku udut dah sebungkus, boro-boro sebungkus. Setunggul batang mega beli belasan siraku. Yo, apa? Cul yo, biar mertua ya. Aja mah, aja mah. Eh, bung, apa? Sabar ada sampean. Oh, sila jurung lu. Kesing kecelup, bapak dohok. Oh, sampean dohok. Iya. Ya, Pak, sampean wis tua, hari ngomong aja padu metu bae. Padu metu beli ne. Wong usahane beli gampang. Beli padu reok-reok aja bikinnya dewek. Bilang bara niru kaya wong babian wetanan mah, sampai loro telung tahun. Mater nembe pirang wulan si Yoyo? Oh, pirang wulan. Ya setahun luwi. Setahun. Mengkel yo. Ada sebagian. Boleh sila sabaran teman sih kali gawa kan anak irapot kita gawa mertua nih rapi kali. Tapi apa kan? Dicengking dasar sor. Oh ya bisa bisa dirantai. Oh lawan sama nih. Oh ada tamu. Man, bener yo. Wis mama ngemet. Napsu. Kula arep mangkat. Lan kula permisi ning uung ning perantai. Mau melu. Ya wis, ngomong kita ngenteni dalan ya. Iya, iya, Bang. Enteni, Bang. Nanti melu ya, Ma. Iya, saya. Iya, no. Iya, no. Melu beli sosial, Bang. Bapak Dolho. Apa? Sedelat kula payah waktu. Kula belar pengganggu nih asalnya Bapak lagi memantu. Iya. Tapi kula perlu tolong payah waktu. Ya wis, lamun sira kapan ngobrol tau kong tak payah waktu 5 menit. Luisin 5 menit, awas sira. Oh, Ong. Kenapa? Mungkin cerita sing kudu kita alam. Dongeng sing wis pernah terjadi. Bagian kita wong lanang sing gawa anak. Sira sing seneng, sing bunga lan sing bahagia. Kula beli bakal seneng, beli bakal bunga. Beli mungkin bakal siap di harapan harta. Gelem dipaksa kena waktu. Nanti mau melu baik. Nanti melu ning mama ya. Besok nok rumah tangga ya nok. Dadi awak dun surga. Wadon sing rimaning kenyataan, wadon sing rimaning takdir Tuhan. Kabeh ka manusa malaka sing pengen sengsara. Laka sing pengen ditinggal kita ninggal rat. Hanya nasib sing wis ditentuk. Nok, Nanti. Mama wis sumpah. Mama beri bakal rumah tangga. Lamun beri bakal sayang lan emani enno. Kayoyo. Mau makan kula di sida kawin e melu di sampean bae. Kula jadi tinggal ka. Banyu matae Duduk banyu mata sedih. Mengharap gemuyu mungkin izin ake wong gelem. Mama, sing seneng ya ma, dua mantu sugi. Sing bahagia ma, dua mantu pilihannya mama. Ya jelas, siapa wong ya sing dua mantu melak. Tapi malam kula niat nutut priben bae kula masih jadi laki ini. Tapi kula emong, beli kiyeng ma. Kula ma terserah bae, terserah apa pengen. Mama ngomong aja kasar bae sih ma. Kira hukum aja ngelo nih baik. Coba dengar enggak. Laki nih lah. Mana ditemu nih. Wih sendah. Yuk yuk kok ngelo anaknya. Mau. Ayo deh. Engkau ma. Nanti permisi dikit. Iya mau permisi. Ini. Nono. Nanti ambil rumah ma ya. Nanti aja melu nih kayaknya baik karo mimi karo mama deh. Mimi mau remah nih nanti. Iya kok. Melu ding mama. Priben mimi no. ini banget nih, kalau aku nanti. Permisi nih Mamat. Permisi nih Mamat. Mamat Dek, nanti makan ya Ma. Bapak untung pulang Ma. Orang pengen, orang pengen salaman kursi aku nanti. Mama, nanti keputusan Bapak ada orang Ma. Orang putu harapan beli, harap mangkat ke kloyong, becek belas baik. Permisi butuh dari mama, Ma. Gatel tangannya. Wah. Tangannya kayak kena dingin nih, ku mau. Mau beli baik beli, wes beli beli. Wes wes lagi. Sepian kita terus, Ma. Ayo, nanti ayo. Ayo, Ma. Angkat. Sama piano. Angkat ya, Mi. Ayo permisi, Ma. Ya, ya, Ma. Jadi ya. Mama, ya, Ma. Sweater menteri kan Ma. Wis beres. Saya nunggu nih si mau Ma. Wis beres. Hilang hilang baik Ma. Iki men pengantin lanangnya aduh. Pinanane kan lanang baik. Ya ya. Hadirin yang berbahagia, kehidupan adalah sebuah mata rantai dari perjalanan nasib yang kita tak tahu pasti. Bagaimana nasib Uung yang dipaksa kawin oleh orang tuanya? Apakah dia akan mendapatkan madu-madu kebahagiaan? Sementara, bagaimana kehidupan Yoyo yang membawa anaknya untuk pergi mencari sebuah cinta istri yang sejati? Nah, bagi Anda yang masih terlalu kurang puas dan ingin mengetahuinya, silakan tunggu episode berikutnya. Kabar Kabur 2. Sampai jumpa.